Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhan nas, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yakni kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diberi kekuatan, diberi kemudahan, diberi fadilah, bisa mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Dan diantaranya adalah yakni lughah Arabiyah. Yang mana lughah Arabiyah ini adalah merupakan alat yang penting sekali bagi seorang menuntut ilmu. Ya. Dan Allah SWT telah mengutamakan Al-Quran digunakan. Ini yani sebagai bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Sehingga seorang yang mempelajari bahasa Arab pasti ada perbedaan dengan orang yang lainnya. Dan akan kelihatan insyaallah seseorang yang mempelajari bahasa Arab, yakni dia akan lebih cermat dan lebih tanggap dan lebih jernih dalam memahami din. Tentunya semuanya itu dengan taufik dari Allah SWT. Ya. Masih banyak dan banyak juga orang-orang atau pihak-pihak ya, figur-figur atau pihak-pihak pribadi-pribadi yang paham bahasa Arab, yang masya Allah ya melebihi kita berlipat-lipat bahkan. Tetapi yang menjadi ukuran adalah manfaat tidak gitu ilmu yang dia pelajari itu untuk mencari keridhaan Allah SWT dalam artian agama yang kita pelajari bersama itu ya, yakni din yang qayyim, agama yang lurus, agama yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini harus diperkuat dengan bahasa Arab. Tentunya bahasa Arab yang sesuai dengan penggunaannya, ya gitu ya, penggunaannya. Jangan sampai kita mengerti bahasa Arab, tapi digunakan untuk hal-hal yang menjauhi dari kepentingan diri ini. Artinya kita senantiasa ikhlas, berusaha untuk memperbaharui dan juga terus menjaga keikhlasan kita, agar buah daripada kita mempelajari bahasa Arab ini buah yang manis insyaallah ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan sebagaimana yang tadi anda katakan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki libur panjang, yakni dikarenakan bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, tentunya daras akan libur. Ya, tetapi kita berharap ya dari jilid satu ini mudah-mudahan bisa selesai ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Dan kalau Allah kehendaki, tentu ya berlanjut, ya berlanjut pada jilid-jilid berikutnya, jilid-jilid yang berikutnya sebagai penambahan ilmu. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pelajaran 19, ya ini tentang bilangan, ya. Kalau misalkan dalam bahasa Arabnya itu ilmunya namanya adad ma'dud, yani al-adad wal ma'dud, tentang bilangan dan yang dibilanginya wal ma'dud. Ini dalam bahasa Arab ada dan dipelajari. Dan sangat penting juga ini, al-adad wal-ma'dud. Al-adad itu artinya bilangan. bilangan tuh ya satu sampai tak terhingga gitu ya. Namanya bilangan tuh wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, ila akhirih gitu. Adapun al-ma'dud, yakni yang dihitung, yang dihitung, yang dibilang. Yang dibilang atau yang dihitung. Bilangan dan yang dibilang, yang dihitung gitu ya. Misalkan apa yang dihitung? Ya apakah apa namanya benda mati, yakni benda, ya benda, ya orang, kemudian apa saja. Atau sifatnya itu adalah maknawi. Ya, artinya yang dibilang ini macam-macam. Manusia, hewan, tumbuhan, ya, benda mati dan seterusnya. Ya. Jadi al-adad wal ma'dud, yakni yang dibilang. Ya. Seperti kemarin kita pelajari yaitu tentang benda yang jamak gitu ya, yang mulai 3 sampai 10. Nah, 3 sampai 10. Nah, ini al-adad ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah namanya adad bilangan. Dan yang dibilangnya ya kalau hukumnya 3 sampai 10 yang dibilangnya itu adalah majrur ya majrur. Seperti di situ contohnya salah satu tullabin. Nah, 3 sampai 10 ini maka yang dibilangnya dalam bentuk jamak, dalam berbentuk jamak dan dia majrur, mudhof wa mudhof ilaih. Ya, mudhof wa mudhof ilaih. Al-adadnya mudhof, ma'dudnya mudhof ilaih. Ya, kemudian yang 3 sampai 10 ini khusus 3 sampai 10 ya ma'dudnya jamak ya, apakah jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim atau jamak taksir. Ya. Kemudian satu lagi bersilangan hukumnya. Kalau di sini laki-laki, di sini misalnya perempuan, di sini laki-laki. Kalau di sininya bilangannya ya, kalau yang dibilangnya di sini perempuan, maka bilangannya pakainya laki-laki. Jadi bersilangan. Ya gitu. Berbeda kalau 1 sampai 2, 1 dan 2 gitu ya. Kalau 1 dan 2 ini hukumnya adalah antara adat sama ma'dudnya ya na'at, na'at dan man'ud. Nah, adatnya sebagai man'ud, yang ma'dudnya sebagai na'at gitu. Talibun wahidun. Ya talibun wahidun, na'at ini na'at, ini sebagai na'at. Ini man'udnya gitu. Nah, itu sebagai poin-poin dasar atau kaidah-kaidah dasar lah ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk mana ini? Apa tamrin? Apa apa nih? Anda lupa. Tamrin ya. Wacana sudah dibaca kan? Sudah ya. Kenapa? Oh, tamrin 2 berarti ikra waktu ya. Ikra waktu. Iya. Baik. Untuk murojaah sedikit, kita baca bersama tamrin 1 ya, baca bersama. Ya, atau kita dahului dengan yang jumlah 1 sama 2. Ya. Ikuti dulu dari ana. Talibun wahidun. Talibani itsnani. Talibani itsnani. Iya. Salasatu tullabin. Salasatu tullabin. Arba'atu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Tis'atu tullabin. Asharatu tullabin. Asharatu tullabin. Jadi maknanya seperti yang sudah, artinya yang sudah dipahami ya. Jadi satu santri, dua santri ya. Kemudian tiga pelajar atau tiga santri, empat, lima, sampai sepuluh santri. Ya, santri yang laki-laki ya, artinya pelajar yang laki-laki. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bacaan-bacanya harus dihafal ya. Dihafal. Kadang-kadang yang terjadi di anak kita itu belajar, mereka tuh mungkin baca ngerti ya, baca. Kemudian ngomong juga benar, tapi ketika menulis itu banyak kesalahan gitu. Ada yang tidak dipanjangkan, ada yang hurufnya berbeda. Nah, ini ya memang harus dilatih sih gitu ya. Tapi minimal antum harus ingat tuh, itu kadang-kadang kelihatannya sepele tetapi fatal ya ketika salah gitu ya. Artinya disalahkan atau mengalami ketidaksempurnaan ketika misalkan dalam minimalnya ngucap gitu. Yang mestinya panjang dibaca pendek gitu ya. Yang mestinya pendek dibaca panjang atau kurang fasih. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah mengurangi ketidaksempurnaannya adalah ketika dalam menulis. Jadi seperti misalkan kalimat salah satu, nah itu salah satu, nah itu salah sedikit saja, misalkan nulisnya lamnya tidak dipanjangkan, itu juga salah, salah satu misalnya gitu ya, tulisannya salah satu, nggak, bukan salah satu, nah itu juga perlu yang di perlu diperhatikan juga yang lain-lainnya ya, itu sekitar masalah pentingnya semua sisi membaca, kemudian membacanya, kemudian juga melihatnya, ya, kemudian menulisnya, ya, mengucapkannya. Baik. Tamrin 2, kita akan praktek pada kalimat-kalimat yang tanpa harokat pada umumnya, ya, sebagian besarnya tanpa harokat, bahkan ini hampir ya 99% lah ya, tidak ada harokat. Dan antum di situ dilatih untuk membaca, ya, ini bilangan 3 sampai 10. Ya. Kata-kata bilangan yang merupakan al-adad wal-ma'dud dari mulai 3 sampai 10. Ya. Tafadhalu akhi nomor 1. Silakan, apa itu dibacanya? Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Ahsanta. Ya. Itu bacanya. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Ya. Sebagaimana pada pertemuan terakhir anak katakan, ya, ma'dudnya ini baru contoh tulab gitu ya. Artinya ma'dud yang dibilang itu kalimatnya banyak sekali ya. Tidak boleh terpaku hanya kata pada kata tulab. Tapi kita juga di sini kaitannya dengan pelajaran yang sebelumnya, yaitu mempelajari tentang isim-isim jamak. Ya, jamak taksir terutama ya, yaitu contohnya di halaman 69 pelajaran 13. Ya, pelajaran 13 itu itu mempelajari tentang jamak taksir gitu kan. Itu ada apa namanya, pedagang, ada banyakan orang gitu ya. Ada juga yang sebenarnya benda mati, apa tuh misalnya di halaman-halaman berikutnya ada tidak yang benda ya. Contohnya adalah tadi ya, di halaman di pelajaran 13 itu, jadi berkait dengan sebelumnya. Adapun yang di sini memang ada penambahan benda mati ya. Kalau yang sebelumnya itu makhluk hidup ya kan, di halaman di pelajaran 13 itu dikenalkan kata-kata jamak yang kebanyakan makhluk hidup kebanyakan di sini. Nah di sini antum seperti aklam, atau kalau kutub itu sudah mungkin ya, sudah tahu ya, pernah disinggung belum, bisa jadi belum ya, atau sudah ya. Jadi yang namanya yang dibilang ini, benda ini yang merupakan di sini adalah jamak, maka di sini antum jangan hanya sakupannya, wawasannya hanya sekedar orang aja, makhluk hidup, orang laki-laki atau perempuan, tapi di sana ada ya benda mati ya kan, ada benda mati ya, ada ya ini hewan, kemudian tumbuhan gitu kan. Itu jadi harus meluas di sini. Selain juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada benda mati, benda hidup, tumbuhan, atau sesuatu yang lain yang sifatnya abstrak gitu ya, abstrak. Kalau aklam sama kutub itu tentu benda mati. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin ya. Nah sebelahnya mengartikan apa itu. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Nah. Mana indi? Iya. Inda atau indi itu asalnya daripada inda. Inda itu yakni janib di sisinya. Nah, atau kalau bahasa yang lainnya adalah saya memiliki. Nah, indi yakni saya memiliki. Nah. 5 kitab. Iya, betul. Dan 3 aqlam. Pena. Ah, iya. Aqlam itu mufradnya apa? Kolam. Nah ini namanya salah satu aklamin. Nah seperti ini namanya indi salah satu aklamin. Saya memiliki 3 pena. Salah satu aklamin. Dan seperti yang dikatakan tadi, ya bahwasanya madudnya itu adalah jamak. Ya, madudnya adalah jamak dan bersilangan adatnya. Sekarang kalau kutubin, ya. Kutubin itu jangan dilihat dari jamaknya. Lihat dari mufradnya. Nah, mufradnya apa kata kutub? Kitab. Kitabun, kitabun dihukumi muzakkar. Ya, maka bilangannya laki-laki, khamsa apa perempuan, khamsatu. Ya, kalau misalkan kutub itu hukumnya apa? Dia muannas. Kutubnya si muannas. Benda jamak dari benda mati itu dihukumi dengan muannas. Itu berbeda ya. Jadi ketika kita menggunakan bilangan adat sama ma'dud ya untuk menentukan bilangannya ini apakah perempuan atau laki, maka lihat mufradnya. Lihat mufradnya, gitu. Lihat mufradnya. Jadi yang namanya bilangan yang laki atau perempuan itu gini contohnya. Kalau laki-laki itu, kalau perempuan itu khamsatu. Khamsatu. Apa ciri-ciri perempuannya? Ada tamar butoh ini. Ini perempuan nih, khamsatu. Kalau laki-laki nanti itu khamsu. Khamsu. Khamsu. Nah, ini ciri-ciri laki-laki tidak ada tamar butohnya. Khamsu. Nanti di sini bendanya adalah perempuan. Khamsu talibatin. Contoh nanti di halaman di pelajaran 20, sebentar lagi itu nanti dipelajari. Ya, khamsu talibatin gitu. Khamsu talibatin. Kalau misalkan makhluk hidup atau orang makhluk hidupnya ini yang berakal manusia itu gampang. Seperti talib tulab pasti laki-laki gitu kan. Pasti laki-laki. Apa bisa bedain gitu. Tapi kalau misalkan benda mati di sini, maka lihat mufradnya. Seperti kutub itu mufradnya kitabun. Nah, maka kitabun ini mudzakkar, bilangannya pakainya muannas gitu. Aklam mufradnya apa? Qalamun. Qalamun. Nah, qalamun ini mudzakkar, maka bilangannya pakainya muannas. Khamsatu atau thalathatu aqlamin. Gitu ya. Nanti antum lebih minimalnya ingatnya adalah kalau kutub itu khamsatu gitu ya, atau thalathatu, pakainya bilangan ini. Kutub. Nah, jadi insyaallah dari situ sebagai pemahaman dasar dulu. Nanti kalau dijelaskan yang tadi mungkin agak sedikit rumit tuh, agak sedikit rumit ya. Agak sedikit rumit. Baik, labas insyaallah sambil jalan. Akhi, antum nomor yang 2 sekarang, anu bahasa Arabnya. Khalidin. Dari awal ketika tidak ada yang mempengaruhi jangan dibaca dengan kasroh ya. Khalidun. Khalidun. Khalidun. Sittatu abna'i. In. Abna'in, iya. Ibnun, ibnani, abna'un. Ya, dia tanwin. Ya, jadi, sitatu abna, abna'in. Khalidun lahu sitatu abna'in. Nah, sekarang terjemahnya apa? Khalidun lahu sitatu abna'in. Nah, antum. Dia mempunyai 6 anak saja. Nah, gitu. Kalau abna, gampang kan? Dia jelas muzakkar gitu ya. Karena dia makhluk hidup, manusia itu mudah, abna, maka adatnya pakai perempuan. Ini bersilangan. Ya. Sittatu 6 putra, gitu ya, 6 laki-laki. Khalid, dia memiliki 6 anak laki-laki. Sittatu abna, sittatu abnain. Ya. Antum nomor 3 sekarang, tafadhol. Bagus. Li arba'atu ikhwatin. Bagus sekali. Kam akhon laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Nah, ya, kalau yang enggak belajar, wah ini ikhwah kan ada tamar butuhnya berarti perempuan gitu ya. Padahal ini adalah jamak taksir dari akhun. Jamak taksir daripada akhun. Jadi jangan lihat sekilas sebelah mata saja, oh dia perempuan, padahal bukan. Dia itu adalah laki-laki muzakkar ya. Kam akhon laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Terjemahnya apa, Hi? Ya. Berapakah saudara laki-laki yang ada padamu, ya, atau yang kau miliki wahai Aminah? Berapa saudara laki-laki yang ada padamu wahai Aminah? Li arba'atu ikhwatin. Saya memiliki 4 saudara laki-laki. Begitu ya. Baik. Nomor 4, tafadhol. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Ahsanta. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Ya, sebelum menerjemahkan mana ayyam? Iya, ini jamak dari yaumun. Ya, yaumun, yaumani ayyam. Yaumun. Yaumun Ini mufradnya. Ya. Sebagaimana firman Allah SWT juga ada itu. Fi sitati ayyam, ya. Apa awalnya? Tsumma stawa ilal arsy, alal arsy. Ya, artinya Allah SWT menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa, 6 hari. Khalaqallahu sab'a samawatin. Atau Allah khalaqallahu khalaqallahu as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Al-muhim ya, ada bunyi ayatnya seperti itu, fi sittati ayyam. Nah, ini juga sama. Fil usbu'i sab'atu ayyamin, ya. Jadi apa terjemahnya? Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Memana usbu'? Iya, yakni satu pekan. Fil usbu' dalam satu pekan. Sabah itu bukan 4. 7 ya, kan Senin, Ahad ya, dari Ahad kan 1 ya. Isnin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma 1. Jadi, filosbu dalam satu pekan 7 hari kan gitu. Filosbu ini sabah atau ayam. Jadi dari awal ternyata ya, jadi kalau kutub, kutubin, aklamin, kemudian ayamin itu bilangannya adalah muannas atau adad ma'dudnya seperti itu. Adad ma'dud. Jadi itu pelajaran adad wal ma'dud, bilangan dan yang dibilangnya. Nanti akan antum akan dapatkan juga pada kesempatan lain yang namanya ma'dud itu dibaca dengan nasab nanti. Ya ada, ya ada lagi tuh pelajaran-pelajarannya. Jadi kalau untuk yang 3 sampai 10 ini ma'dudnya majrur di sini. Ma'dudnya itu majrur. Baik. Berikutnya nomor 5. Tafadhol, akhi. Bukan indi, inda. Ammaru. Nah, tadi kaknya ketinggalannya, indaka. Indakal ana. Ya ammaru. Terus? Indi. Indi al ana. Samaniyatu riyalatin. Bagus. Iya. Kam riyalan indaka al-ana ya ammaru? Indi al-ana samaniyatu riyalatin. Di sini riyal ya, ketika dia dihitung dengan 8 yang berjumlah 3, antara 3 sampai 10, sepintas seperti jamak muannas salim, gitu ya. Kenapa seperti itu? Iya. Kenapa dipakai adatnya samania tuh, bukan samani rialat, tapi samania tuh. Iya, lihat mufradnya itu tadi. Lihat mufradnya itu. Jadi rialat ya, jangankan rialat, kutub saja itu muannas sebenarnya. Iya, kutub itu sudah berubah jadi muannas. Tapi kenapa adatnya pakai muannas? Karena ketika mufradnya itu dia apa? Muzakkar gitu ya. Ketika mufrad itu muzakkar. Itu kalau khusus yang bicara masalah yang bukan ghairu akil. Kalau akil enggak, jangan ditanyakan lagi sudah. Ya enggak ada yang namanya laki-laki ketika jadi jamak itu muannas, enggak ada. Baik mufrad, musanna atau jamak ya tetap laki-laki kan gitu kan. Nah, jadi dia adatnya ya pakai itu. Adatnya yang seperti ini. Yani salah satu kemudian sampai asyaratu. Jadi tetap rumusnya bersilangan. Adapun yang rialat itu jangan lihat di rialatnya. Sepintas seperti jamak muannas salim. Kan harusnya muannas. Bukan, tapi lihat ke mufradnya yaitu rial. Rialun itu mudzakkar. Rialun itu mudzakkar. Kam rialan indaka al-ana ya ammaru? Indi al-ana samaniyatu rialatin. Terjemahnya apa? Terjemahnya apa? Nah, itu ini. Kalau barangkali misalkan masih sulit, enggak apa-apa ini dulu. Barangkali mau dicoba. Ah iya. Tafadhal. Kam in rialan indaka al-ana ya ammaru? Berapa rial yang kamu miliki sekarang wahai Ammar? Saya memiliki sekarang 8 rial. Iya. Betul sekali. Berapa rial yang ada padamu sekarang wahai Ammar? Saya memiliki yang ada pada saya sekarang 8 rial ya. Tafadhal lahi antum nomor 6. Ya, kita mungkin nanti nggak banyak-banyak ya, supaya iya. Tafadhol, sampai tamrin 2 aja dulu. Antum sekarang antum ya. Nomor 6 ya. Tafadhol. Apa ini kira-kira? Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Udah. Jangan, subhanallah. Ini ya. Iya, cukup besar ini petirnya. Ya, tapi iya. Suaranya ini apa cukup besar nih. Nah, ini kita baca betul. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Nah, di sini antum lihat. Buyut dia kan udah muannas. Na'atnya jadidatin itu muannas. Ya, jadi buyutin jadidatin itu na'at man'ut. Tetapi bilangan yang dipakainya ya salah tis'atu. Karena tadi mufradnya baitun. Ya. Mufradnya adalah baitun. Baitun muzakkar. Ya, fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Qaryah. Kok kampung atau desa. Fi hadzal hayyi di jadi al hayyi atau al hayyu itu maksudnya al qaryatu. Al qaryatu. Coba apa terjemahnya? Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Buyut itu jamak dari ada baitun. Nah, itu buyut kan dia jamak ya, jamak taksir. Mufradnya baitun. Mufradnya baitun. Nah, ini mufradnya. Kira-kira kalau tis'atu buyut berarti di dalam kampung ini iya. Ada 9 rumah yang baru. Ah, begitu ya. Jadi antum bisa bedakan tuh. Bahwasanya ketika dia adat ma'adud berpasangan atau bersilangan maksudnya. Tapi ketika na'at tetap bahwasanya buyut itu adalah mu'annas. Maka na'atnya sifatnya mu'annas. Jadi dah gitu ya. Nah, ini kejelian kita atau maksudnya proses kita untuk bisa cermat itu dari situ gitu. Ya. Jadi oh ini begini begini nah itu. Taib akhi nomor 7 tafadhol. Apa gimana lahazi bukan lahazihi lihazihi itu li itu lihazihi sayyarati arba'ati abwabin tidak dibaca dengan kasroh arba'atu abwabin ya lihazihi sayyarati arba'atu abwabin terjemahnya apa nomor 7 iya li hadhihi sayyarati arba'atu abwab. Udah itu, udah bawahnya. Hadhihi sayyaratu arba'atu abwabin. Jadi li hadhihi sayyarati. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Iya. Terjemahannya, terjemahannya. Ini udah dibaca ini. Kendaraan ini kendaraan ini mempunyai 4 pintu. Ah, begitu. Li hadhihi sayyarati bagi atau mobil ini memiliki gitu ya. Mobil ini memiliki arba'atu abwab. Yani 4 pintu, ya. Abwab itu mufradnya apa? Babun ya, babun babani abwab. Maka adadnya bilangannya adalah arba'atu atau maksudnya jenis mu'anas. Arba'atu abwab. Rumusnya tadi bersilangan pokoknya. Rumusnya bersilangan. Kalau untuk yang 3 sampai 10 ini rumusnya. Baik. Nomor 8 antum akhi tafadhol dibaca. Kam. Kam samanu hadzal kitab. Iya, betul. Samanuhu 7 riyalatin wa nisfun. Iya. Kam samanu hadzal kitabi? Samanuhu 9 riyalatin wa nisfun. Yani nisfu riyal gitu ya. Nisfu riyalin. Iya, nisfu riyalin. Iya. Jadi 7,5 gitu ya. Ya. Kam samanu hadzal kitabi? Samanuhu 7 maksudnya riyalatin wa nisfun. Apa artinya? Kam samanu hadzal? Mana saman? Harga. Saman itu adalah harga. Tafadhol, diartikan secara lengkapnya gimana? Kam samanu? Berapa harga kitab ini? Iya, begitu. Samanuhu kitab ini. Ininya harganya. Nah, hunya itu kan nya ya, kembali ke mana hunya? Kepada ke kitab. Ya, jadi hunya itu kembali ke kitab. harganya, nah gitu ya. Terus apa? Harganya Sabah, mana Sabah? Subuh. Bukan subuh. Kok jadi subuh? Sabah 7, iya. 7 real. Iya, 7 real dan setengah. Ya, kalau terjemahkan secara harfiah 7 real dan setengah maksudnya 7,5 real. Iya. 7,5. Iya, 7,5 real. Kenapa? Rekam. Oh gitu. Iya, kalau misalkan dia mufrad tidak idhofah, iya dia ini apa namanya mansub. Ya gitu ya. Kam samanu hadzal kitab? Iya. Marfu iya. Kam samanu hadzal kitab? Iya. Iya. Ketika dia dalam keadaan mufrad tanpa apa idhofah memang seperti itu, kam samanan. Kam samanan. Ini idhofah kepada Alkitab dia. Idhofah kepada Alkitab. Kenapa? Oh, seperti itu. Yang mahzub-mahzub ya, bisa jadi seperti itu ya. Memang nanti ini akan kita pelajari lagi di pembahasan kam di sini. Sebab memang kam itu ketika dia apa namanya bertemu dengan isim yang berikutnya, dia itu mansub. Kam samanan, kam rialan, kam akhon gitu ya. Nah, ini ada hukum sebenarnya memang. Tetapi ketika dia apa namanya berbentuk idhofah semacam ini pasti ada hukumnya. Pasti ada hukumnya. Gimana? Kam itu ya, seperti akhon dia mungkin untuk akil ya, atau benda yang ada. Saman itu kan harga gitu. Dia enggak benda gitu. Ya. Tapi rialan juga itu di nomor 5, dia dibaca dengan mansub juga. Kam rialan. Nah, kam samanu. Mungkin kalau misalkan di apa namanya kenapa nggak dibaca gini kam samana halal kitabi gitu mestinya jadi masalahnya ketika kam kata kam itu harfu istif apa isim istifham kam itu apa dengan kata sesudahnya itu kan mansub. Nah walaupun dia berbentuk idhofah mestinya mansub juga kam samana halal kitab mestinya seperti itu. Nah, nanti mungkin kita akan merojah lagi melihat kembali ke masalah hukum kam, ya hukum kam. Karena kam ini bisa juga dibaca dengan bikam, berapa gitu, bikam, bikam hadzal kitab, ya, gitu ya, bikam hadzal kitabu. Nah, ini ada hukum memang. Kalau misalkan ada yang mahzub dan sebagainya, memang bisa jadi, ya, bisa jadi ada yang terhapus di situ, gitu ya. Kam rialan sama nu hadzal kitab. Oh iya, barangkali anu ini, betul betul. Yang belakang ini kan sama dengan hadal kitabi ya. Kok majlur ya? Hadal kitabi. Ya itu tadi idhofah. Jadi sama dengan hadal kitabinya idhofah, mudhof wa mudhof ilaihi. Itu idhofah dari kitabnya ya? Iya, gitu. Berarti jadi sama dengan hadal ini apa yang itu badal lagi? Kalau yang badalnya yang ininya, yang alkitabnya itu badal. Yang hadanya al-mubdal minhu. Iya, gitu. Ini memang kalau dibaca di bahasa nahwu memang luas ya. Artinya ada poin-poin atau ada fasal-fasal yang berkaitan dengan itu gitu. Iya. Yang jelas ini yang anda pahami, bahwasanya sama nu hadal kitab ini adalah mudhof wa mudhofun ilaih. Mudhof wa mudhofun ilaih. Baik. Jadi sementara itu ya. Jadi berapa harga buku ini atau kitab ini? Harganya 7,5 real. Iya. 7,5 real. Baik, berikutnya nomor 9. Berarti siapa? Antum. Oh ya, tafadhol. Fi hadzal fasli. Fi hadzal fasli. Asharatu. Tullabu. Tullabin. Tullabin. Iya, yeah, betul. Tullabin. Tullabin. Kuda. Kuda. Kudama. Kudama. Kudama. Wa arba'atu. Kudamin, Jududin. Jududin. Iya. Ha. Kudama sama jududinnya itu naat, naat kepada apa namanya tulab, tulab ya. Fi hadzal fasli asharatu tulabin kudama, ya. Wa arba'atu tulabin jududin. Nah, ini sama kasusnya dengan tis'atu fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Ya, gitu ya. Tafadhal, artinya apa? Fi hadzal fasli asyaratu tullabin kudama wa arba'atu tullabin jududin. Zama, ya. Iya, bagus sekali. Di dalam kelas ini ada 10 pelajar yang lama dan 4 pelajar yang baru. Baik, nomor 10 Ahi. Ya. Ya Ibrahimu. Indi arba'atu khamisat. Kum. Khamis, kumson. Kumsonin, iya. Khamis itu zamannya kumson, iya. Kam khamison indaka ya Ibrahimu? Indi arba'atu kumsonin. Iya. Tafadhal, artinya apa? Enggak ada yang susah ini, khamis dengan zamannya kumson ya sama. Iya, heeh. Arba'ah. Di sini ana arba'ah. Antum di buku antum apa? Samaniyah. Oh, ya udah enggak apa-apa. Iya. Yang penting maksudnya adalah bilangan. Iya, ada yang samaniyah, ada yang arba'ah ya. Iya. Kalau samaniyah 8, kalau arba'ah 4, gitu aja ya. Jadi saya memiliki 4 kemeja atau saya memiliki 8 kemeja. Nomor 11, tafadhol. Iya, indi rialani wa khamsatu kurushin. Apa makna kurush? Hah? Apa? Kenapa? Mata uang ya, yang jelas ya. Iya. Sebenarnya kalau rial yang mata uang asing. Kurus. Ana agak lupa ini atau lupa. Yang jelas kalau di Saudi itu bukan kurus ya, tapi halal. Apa namanya? Halal ya, halal. Satu halal, apa namanya? Supaya namanya. Ada namanya. Jadi sebelum satu rial itu ada sampai 100 gitu, 1 sampai 100 namanya apa lupa, nanti jadi 1 real gitu. Namanya apa lupa. Nah, itu ada. Di sini indi rialani wa khamsatu kurus. Kalau misalnya kurs itu dikatakan mata uang asing, ya bisa maksudnya seperti itu ya. Jadi artinya bukan real lah seperti itu. Tafadhalahi indi rialani wa khamsatu kurus. Antum ya. Rialani maknanya apa? Dua real. Wa dan lima mata uang asing. Ya begitu ya. Kurus kita terjemahkan lima mata uang asing. Ya. Ya bisa jadi misalkan apa namanya mata uang yang lain lah ya. Misalkan dolar atau apa gitu misalkan. Atau rupiah misal ya. Terakhir ahi, tafadhal nomor 12. Fi hadhil kurus sama. Ya, hafilati. Ya. Rukabin. Iya. Iya, kafnya di tasdid. Rukab itu maksudnya adalah raqib. Berarti apa? Fi hadhil hafilati asharatu rukabin. Mana rukab? Raqib. Penumpang, iya. Penumpang. Tafadhol. Di bis ini ada 10 penumpang. Iya. Di bis ini ada 10 penumpang. Sebentar ana cari arti daripada kurus supaya lebih mantap. Kurus. Fi hadhil hafilati asharatu rukabin. Mufradnya adalah raqib. Mufradnya adalah raqibun, zamannya kurs, apa namanya rukab. Sen. Jadi lebih kecil lagi gitu ya. Daripada iya betul di sini kurs itu mufradnya kirsun. Ya kirsun itu receh, pecahan. Ya kirs. Oh ini kembali. Jadi ini mufradnya kirs. Iya di sini uang logam, uang receh. Ya berarti lebih kecil daripada real ya gitu ya. Ya sebab mana lihat sendiri. Ada di situ ada dua apa namanya gitu. Ya lupa namanya, nanti ada nanya. Saking jarangnya baru ketemu di sana, jadi oh ini gitu. Itu dijelaskan sampai 100 itu. 1, 2, terus sampai 100. Habis 100 baru 1 real. Nah gitu nilainya itu, ajib. Ketika beli apa gitu kembaliannya juga logam-logam gitu. Karena gak bawa sampai sini. Ya udahlah, ditinggal aja lah. Padahal sih buat kenangan ya. Baik, kita baca bersama dulu karena waktunya suasananya hujan. Kita percepat saja ya. Indi khom satu kutubin wa salah satu aqlamin. Khalidun lahu sittatu abna'in. Kam akhon laki ya aminatu. Li arba'atu ikhwatin. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Kam riyalan indaka al'ana ya ammaru. Indil ana samaniyatu riyalatin. Fi hadzal hayy tis'atu buyutin jadidatin. Bi hadhihi as-sayyarati arba'atu abwabin. Kam samanu hadzal kitabi? Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Fi hadzal fasli 10 tullabin kudama wa 4 tullabin jududin. Kam qamisan indaka ya Ibrahimu? Indi 4 qumsanin. Indi riyalani wa 5 qurushin. Fi hadhihi al-hafilati 10 rukkabin. Baik, ya. Demikian yang kita pelajari dari permasalahan adat wal ma'dud. Hafilah bis kota atau bis umum. Al-hafilah ya, bis. Mudah-mudahan ini sebagai ziyadah atau tambahan ilmu buat kita ya tentang adad wal ma'dud, dan ini juga penting bahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim atau di dalam sunnah Rasulullah SAW hadis, bahkan akan terasa pentingnya ketika membahas faraid gitu. Itu faraid itu bilangan-bilangan semua pakai pecahan-pecahan lagi gitu ya. Ini maka sesuatu yang harus dipelajari ya, minimalnya pernah dengar ya, atau pernah melewatinya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan mendatang biiznillah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.